الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitabi was Sunnah, dan kita masih menjelaskan tentang hukum seputar ahkamul jihad. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah memasuki pembahasan yang kedua atau permasalahan yang kedua tentang syarat-syarat dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan telah kita sebutkan bahwa di antara syarat-syarat berjihad, dia seorang muslim dan dia seorang mukallaf, yaitu yang berakal dan telah mencapai usia balig, dan dia seorang lelaki, dia seorang yang merdeka, bukan seorang budak, dan memiliki istita'ah, kemampuan, baik dari sisi materi, demikian pula dari sisi fisik. Maka seorang yang kafir tidak terkena kewajiban berjihad, karena jihad merupakan ibadah, dan ibadah tidak sah dilakukan oleh seorang yang kafir. Demikian pula seorang yang gila dan seorang anak yang belum mencapai usia balig, seorang wanita, seorang budak, ini semua tidak terkena kewajiban berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita melanjutkan ke poin yang berikutnya, wa ghairul mustati', dan orang yang tidak memiliki kemampuan, ini tidak terkena kewajiban berjihad. Sebab jihad kaitannya dengan seorang yang mampu untuk berjihad. Wa huwa alladhi la yastati'u hamla as-silahi li dha'ifin aw kibar. Dan yang dimaksud orang yang tidak punya kemampuan, yaitu yang tidak mampu membawa senjata, yakni tidak mampu berperang, disebabkan karena lemahnya dia atau disebabkan karena usia yang sudah lanjut yang menyebabkan dia lemah. Wa kadzalika al-faqir alladhi la yajidu ma yunfiqu fi tariqihi fadilan 'an nafaqati 'iyalihi. Demikian pula orang yang miskin, yang fakir, yang tidak memiliki harta sehingga dia tidak punya kendaraan, dan dia tidak mendapatkan sesuatu yang menafkahi dirinya dalam perjalanan jihad. Melebihi dari nafkah yang dia berikan kepada keluarga. Jadi seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila dia hendak keluar berjihad, dia juga harus meninggalkan untuk keluarganya, agar kemudian dia tidak meninggalkan keluarganya dalam keadaan mereka tidak diberi nafkah. Kewajiban kepala keluarga menafkahi istrinya, menafkahi anaknya. Atau misalnya ada seorang yang telah menjamin, kamu silahkan berangkat berjihad, aku yang akan menjamin keluargamu, aku yang akan beri makan. Maka berarti sudah terpenuhi kebutuhan keluarga. Kemudian yang kedua, nafkah yang dia butuhkan selama perjalanan. Dia harus mempersiapkan. Atau ada seorang yang telah memberi jaminan bahwa dalam perjalanan jihadmu, aku yang akan memenuhi kebutuhanmu. Tentu dia membutuhkan bekal, makan, minum, dan yang lainnya. Sehingga seseorang yang tidak punya kemampuan, dia tidak mampu menafkahi dirinya pada saat dia berangkat berjihad dan tidak meninggalkan nafkah untuk keluarganya, la yajibu alaihimul jihad. Tidak ada kewajiban bagi mereka untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi taala, berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun. Dan tidak ada kewajiban berjihad bagi mereka yang tidak mendapatkan nafkah, yang mampu untuk menafkahi dirinya, demikian pula keluarga yang ditinggalkan. Wa kadzalika man bihi maradun, man bihi dararun aw maradun aw ghairu dzalik min al-'adzar. Demikian pula yang tidak terkena kewajiban berjihad adalah seorang yang memiliki udzur. Apakah disebabkan karena darar, misalnya seorang yang buta, seorang pincang, atau seorang yang dalam keadaan sakit yang menyebabkan dia lemah untuk mengikuti perjalanan jihad, au ghairu dzalika min al-'adzar, atau yang lainnya dari udzur-udzur yang menggugurkan kewajiban berjihad. La yajibu alaihi al-jihadu, maka mereka yang memiliki udzur ini tidak ada kewajiban berjihad. Li'anna al-ajza yanfi al-wujuba, sebab kelemahan tidak memiliki kemampuan menafikan hukum wajibnya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa liqaulihi ta'ala, demikian pula firman Allah Azza wa Jalla, laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj harajun wala 'alal marid haraj. Tidak ada dosa bagi seorang yang buta ketika mereka meninggalkan jihad. Tidak ada dosa bagi seorang yang pincang. Tidak ada dosa bagi seorang yang dalam keadaan sakit yang menyebabkan dia lemah untuk mengikuti al-jihad fi sabilillah. Wa qawlihi ta'ala, demikian pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa 'alal du'afa'i wala 'alal mardha wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulihi. Tidak ada kewajiban berjihad bagi orang-orang yang lemah dan orang-orang yang dalam keadaan sakit dan orang-orang yang mereka tidak mendapatkan nafkah apabila mereka tetap memiliki niat yang kokoh untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka meninggalkan jihad bukan karena takut perang, bukan karena mengingkari syariat berjihad jalan Allah, namun disebabkan karena uzur. Idza nasahu lillahi wa rasulih, mereka tetap menasihati untuk Allah dan Rasulnya. Yani mereka tetap dalam keadaan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Menegakkan ketaatan kepada Allah bukan disebabkan karena mengingkari syariat jihad atau sengaja meninggalkan jihad fi sabilillah dalam keadaan mereka tidak memiliki uzur. Maka orang-orang seperti ini tidak terkena kewajiban berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini 7 syarat yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullah taala dari syarat-syarat wajibnya berjihad bagi seorang muslim. Dan di sana ada syarat yang lain yang disebutkan oleh para ulama, yang termasuk di antara syarat-syarat wajibnya berjihad fi sabilillah, yaitu mendapatkan izin dari orang tua. Apabila kedua orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya masih hidup, maka termasuk di antara syarat wajibnya berjihad dalam jihad fardu kifayah apabila seseorang mendapatkan izin dari orang tuanya. Apabila orang tuanya tidak mengizinkan, maka tidak diperbolehkan baginya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala yang hukumnya fardu kifayah. Telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim bahwa ada seorang lelaki meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ikut berjihad fi sabilillah. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam bertanya kepadanya, "Alaka walidan?" Apakah engkau memiliki kedua orang tua? Maka dia menjawab, "Iya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa fihi ma fajahid." Maka terhadap kedua orang tua itulah engkau berjihad. Yani berjihad melawan hawa nafsu dengan cara berbakti kepada kedua orang tua, mengurusi mereka, berbuat baik kepada mereka, tidak durhaka kepada mereka. Hal ini disebabkan karena berbakti kepada kedua orang tua hukumnya fardu ain, sedangkan al-jihad hukum asalnya fardu kifayah, dan fardu ain muqaddamun ala fardil kifayah, yang hukumnya fardu ain lebih didahulukan daripada yang hukumnya fardu kifayah. Dalam riwayat yang lain, ada seorang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatakan, "Ubayyuka 'ala al-hijrati wal jihad." Aku membaiatmu untuk ikut berhijrah dan berjihad. Abtaghi al-ajra min Allah. Aku mengharapkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Hal min walidayka ahadun hayy?" Apakah ada dari salah satu orang tuamu yang hidup? Maka dia mengatakan, "Iya, bal kilahuma hayy." Bahkan kedua-duanya masih hidup. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Fatabtaghi al-ajra min Allah." Engkau mengharapkan pahala dari Allah? Kata pemuda ini, "Iya." Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Farji' ila walidayka fa ahsin suhbatahuma." Kembalilah kamu kepada kedua orang tuamu dan perbaikilah dalam pergaulanmu kepada kedua orang tuamu tersebut. Dan dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, seseorang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatakan, "Ji'tu ubayyuka 'ala al-hijrah." Aku datang untuk membaiatmu untuk ikut berhijrah. "Wa taraktu abawayya yabkiyan," dan aku meninggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Irji' ilaihima fa adhikhuma kama abkaitahuma." Kembalilah kamu kepada kedua orang tuamu, buatlah keduanya tertawa sebagaimana sebelumnya engkau membuat keduanya menangis. Dan riwayat-riwayat yang lainnya yang menerangkan bahwa seorang tidak diperbolehkan untuk berangkat berjihad, bahkan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kembali kepada orang tuanya apabila ia tidak mendapatkan izin, tidak mendapatkan restu dari orang tua. Oleh karena itu, ini juga termasuk di antara syarat. Syarat wajibnya seorang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apabila tidak mendapatkan izin dari orang tua, maka tidak ada kewajiban bagi seorang untuk berjihad. Yang hukumnya fardu kifayah. Adapun yang hukumnya fardu ain, yaitu dalam jihad ad-dafa', ketika musuh menyerang negeri kaum muslimin, maka tidak ada persyaratan harus meminta izin kepada kedua orang tua, karena hukumnya fardu ain, yang dia harus membela dirinya, membela kampungnya. Maka ini ma'asyara alaikum rahimakumullah, syarat-syarat wajibnya seorang untuk ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada pula syarat-syarat berjihad yang kaitannya dengan menghadapi orang-orang kafir, dan syarat-syarat ditegakkannya al-jihadu fi sabilillah, yang ini insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Sampai di sini insyaallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita tutup, nasihat bagi para ikhwan, demikian pula anak-anak, jangan membuat hiruk pikuk di dalam masjid. Setelah selesai pelajaran atau setelah selesai sholat, ribut. Yang ini ngobrol, yang itu juga ngobrol, akhirnya menyebabkan hiruk pikuk di dalam masjid. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iyyakum wa hisyatil aswaq." Jauhi hiruk pikuk seperti hiruk pikuknya pasar. Yang ini berbicara, yang lain berbicara, yang sana tertawa. Terkhusus anak-anak, coba diperhatikan. Jangan ribut. Biasakan setelah selesai sholat, tenang, berzikir. Jangan begitu selesai sholat langsung berdiri kemudian berhamburan. Ya, maka anak-anak, terkhusus yang kelas 2 ke atas, itu lebih diperhatikan zikirnya dan sholat-sholat sunnahnya. Jadi selesai sholat atau selesai ta'lim seperti ini, sholat sunnah, ya, jangan ngobrol, sholat sunnah biasakan. Setelah kita mengerjakan sholat wajib, membiasakan mengerjakan sholat-sholat rawatib. Barakallahu fikum. Dan sekali lagi, hindari hiruk pikuk di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini insyaallah. Tafadhalu, hafizakumullah.